Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها. Ibadallah, kaum muslimin jamaah Jum'ah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. InsyaAllah ta'ala tema khutbah kita di siang hari ini adalah Mashru'iyatu as-salam wa fawaiduhu. Disyariatkannya ucapan salam dan faedah atau fadilah-fadilahnya. Ibadallah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan amalkanlah syariat-syariat agama kita yang dengannya kita bisa meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pahala besar di sisinya, dan bisa terselamatkan dari kerasnya azab Allah tabaraka wa ta'ala. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan kepada kita afdal syara'i', syariat yang paling afdal, dan telah menjadikan untuk kita afdal qudwatin wa uswah, teladan dan panutan terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara perkara yang agung yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan dalam Islam adalah ifsa'us salam, menyebarkan ucapan salam. Dan sungguh ucapan salam adalah merupakan tahiyatu ahli Islam, salamnya kaum muslimin. Dia merupakan salamnya para malaikat, merupakan ucapan salamnya ahlul jannah, penduduk surga, dan salamnya kaum mukminin ketika mereka berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kaum mukminin ketika mereka satu dengan yang lainnya masuk dalam rumah saudaranya agar mereka mengucapkan salam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai kaum mukminin, jangan kalian masuk ke dalam rumah selain dari rumah kalian sampai kalian meminta izin dan mengucapkan salam kepada penghuni atau pemiliknya. Sebagaimana pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan setiap muslim ketika berjumpa dengan saudara muslim yang lainnya agar mengucapkan salam kepadanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi." Jika seorang di antara kalian berjumpa dengan saudara muslimnya, maka hendaknya dia mengucapkan salam kepadanya. Ibadallah, salam sebagaimana disyariatkan ketika berjumpa dan ketika masuk dalam sebuah majlis, maka juga dia disyariatkan ketika berpisah dan keluar dari majlis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi rahimahumallah, dan beliau menyatakan hadisun hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idzan taha ahadukum ilal majlis falyusallim." Jika seorang di antara kalian mendatangi sebuah majlis, maka hendaknya dia mengucapkan salam. "Wa idza arada an yaquma falyusallim." Dan jika dia ingin berpisah dan bangkit dari tempatnya, hendaknya dia pula mengucapkan salam. "Falaisatil ula ahaqqu minal akhirah." Tidaklah ucapan salam yang pertama kali lebih berhak ditunaikan dibandingkan ucapan yang terakhir. Artinya kedua-duanya sama kedudukannya, di saat seorang berjumpa dan di saat berpisah, di saat duduk dan di saat dia bangkit dari majlis tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dan yang sunnah di dalam pengucapan salam adalah seorang yang berkendara mengucapkan salam kepada yang berjalan kepada yang duduk, yang kecil kepada yang tua, yang sedikit kepada yang banyak. Dan kaifiyah dari tata cara pengucapan salam adalah yang paling sempurna, seorang muslim menyatakan kepada saudaranya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya di sebuah majlis, lalu ada seorang yang lewat dan mengucapkan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menimpali dengan menyatakan, "Salasuna hasanah." Orang tersebut mendapatkan 30 kebaikan. Lantas kemudian ada orang kedua yang lewat dan menyatakan, "Assalamualaikum warahmatullah." Maka Nabi katakan, "Ishruna hasanah." Dia mendapatkan 20 kebaikan. Lantas ada orang ketiga datang dan menyatakan, "Assalamualaikum." Rasul menyatakan, "Ashru hasanat." Dia mendapatkan 10 kebaikan. Subhanallah. Ucapan yang sangat singkat, ucapan yang sangat ringkas, begitu besarnya fadilah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba tersebut. Dan dituntunkan dalam agama ini bahwa kaifiyatu arrad, bentuk dan tata cara jawabannya adalah untuk menjawab minimal yang semisal, itu hukumnya wajib, dan menambahkan hukumnya mustahab. Ketika dikatakan "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh", maka tidak boleh untuk menjawab "Waalaikumsalam". Harus dijawab dengan jawaban yang sempurna pula, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh". Kalau seorang mengucapkan "Assalamualaikum", maka boleh sekedar memenuhi kewajiban "Waalaikumsalam". Ditambah "Waalaikumsalam warahmatullahi" lebih afdal. Disempurnakan "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh", itu yang lebih utama. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, "Wa idha huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Jika diucapkan kepada kalian sebuah ungkapan salam, maka jawablah dengan yang lebih baik daripada itu, atau cukup dengan sekedar memenuhi kewajibannya dengan ucapan yang semisal. Sebagaimana penjelasan ini dijelaskan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adapun yang biasa dilakukan sebagian muslimin yang mereka terpengaruh dengan cara-cara orang barat, dengan cara-cara orang kafir, dalam bentuk pengucapan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, maka ini semua bentuk, bukan bentuk bagian dari ucapan salam. Kira-kira ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang akan menghalangi kita untuk kemudian terhijabi dari begitu banyaknya fadilah besar dalam ucapan salam? Apa kira-kira yang menyebabkan kerugian pada diri kita kalau kita menyatakan kepada saudara muslim kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikatnya dia telah mendoakan kebaikan bagi saudaranya, mendoakan keselamatan, mendoakan barokah, yang ketika saudaranya membalasnya, maka sungguh dia pun mendapatkan balasan yang sama, sehingga hakikatnya dia telah mendoakan kebaikan, keselamatan dan barokah untuk dirinya sendiri. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian pula dalam ucapan salam, la budda an yatalaffadha bisalam. Sebuah keharusan agar kita melafadzkan ucapan salam tersebut dan tidak menggantinya dengan isyarat tangan atau sekedar isyarat kepala. Oleh karena itu barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Laisa minna man tashabbaha bighairina." Bukan bagian dari kami orang yang bertasyabbuh, meniru orang dari selain kami, dari selain muslimin. La tashabbahu bil yahudi wala bin nasara. Jangan kalian bertasyabbuh meniru kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Fa inna taslima al yahud al isyaratu bi al asabi. Karena sesungguhnya salamnya orang Yahudi adalah isyarat dengan jari-jari tangan mereka. Wa tasliman nasara al isyaratu bil kaf. Sementara salamnya orang Nasrani adalah isyarat dengan telapak tangan. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun kata para ulama, seandainya ada seseorang yang kita mengucapkan salam kepadanya, namun dia tidak mendengar salam tersebut, mungkin karena dia jauh, atau karena dia tidak mendengarkannya, atau beberapa faktor-faktor penghalang, maka la ba'sa an yaf'al bil isyarah, maka tidak mengapa dia menunaikan dengan isyarat tetapi disertai dengan pengucapan atau pelafalan assalam. Ucapan salam disertai dengan isyarat untuk memberikan tanbih atau memberikan perhatian kepada dia bahwa kita sedang mengucapkan salam kepada saudara tersebut. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adapun orang-orang kafir, maka diharamkan bagi muslimin untuk mengawali mengucapkan salam kepada mereka. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, la tabda'u al-yahuda wan nasara bisalam. Jangan kalian memulai untuk mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi seandainya, bagaimana kiranya kalau mereka yang mengucapkan salam kepada kita, bolehkah kita menjawabnya? Boleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an, Rasulullah menyatakan, "Idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum." Jika ahlul kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka ucapkanlah wa'alaikum. Sebatas kalimat itu sesuai dengan yang sudah diajarkan Rasulullah dan tidak kita tambahkan kepada lafaz yang lebih sempurna atau melebihi daripada sekedar kalimat wa'alaikum. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa sesungguhnya di sana ada beberapa kondisi yang kita tidak disyariatkan untuk mengucapkan salam kepada saudara kita. Di antaranya adalah yang pertama, ketika dia sedang buang hajat, sedang kencing atau buang air besar, maka kita ketika datang dan menjumpainya dalam kondisi sedang menunaikan hajatnya, la yusallam alaihi wa la yusallim alaihi. Dia tidak mengucapkan salam kepada saudaranya tersebut. Demikian pula keadaan yang kedua, tidak disyariatkan mengucapkan salam kepada para hadirin yang sedang mendengarkan khutbah. Karena kewajiban bagi mustami'in adalah untuk mendengarkan khutbah. Mereka diperintahkan untuk diam dan mendengarkan khutbah. Dan kalau ada orang yang datang lantas mengucapkan salam kepada para hadirin, maka tidak disyariatkan dia menjawab salamnya orang tersebut. Kondisi yang ketiga adalah ketika sedang membaca Al-Quran. Maka tidak disyariatkan, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, kita mengucapkan salam kepadanya. Kenapa? Karena salam itu kewajiban untuk menjawabnya. Sementara kalau kita menyalaminya atau mengucapkan salam kepadanya, maka akan menuntut dan memaksa dia akan memotong ayat secara serampangan, dan itu akan memberikan gangguan kepada saudara kita kaum muslimin. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adapun al-musafahah, berjabat tangan. Ketika berjumpa yang tentunya disertai dengan ucapan salam, maka ini sesuatu yang disyariatkan dan sangat disukai dan dianjurkan di dalam Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Daud rahimahumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqiya aw ma min muslimain yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā hattā yatafarraqā." Tidaklah dua orang muslim mereka berjumpa kemudian saling berjabatan tangan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa dari keduanya sampai mereka berpisah. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam Islam diharamkan yang namanya al-inhina, merunduk-runduk ketika mengucapkan salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang yang dia berjumpa dengan saudaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nabi ditanya tentang seorang yang berjumpa dengan saudaranya sambil merunduk-runduk, maka Nabi katakan, "La, jangan dia lakukan. Tidak boleh untuk dia lakukan perbuatan tersebut." Dan juga dikarenakan merunduk-runduk adalah bentuk bagian dari rukuk, sementara rukuk dan sujud tidak boleh ditunaikan kecuali hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berdiri yang bukan sebagai bentuk pemuliaan kepada seseorang, atau berdiri sebagai bentuk pemuliaan kepada seseorang, bukan dalam rangka mengucapkan salam kepadanya, dan bukan dalam rangka menghormati dan menyambut kedatangannya, ini sesuatu yang tidak dibenarkan dalam Islam. Seorang datang masuk, kemudian kita berdiri di tempat kita tanpa datang kepadanya, maka ini sesuatu yang tidak disyariatkan dan dibenci dalam Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu an yatamassala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang senang manusia dalam posisi berdiri menyambut kedatangannya, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Dan kata Anas bin Malik radhiyallahu taala an, manusia para sahabat, tidak ada seorang yang lebih mereka cintai dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tidak berdiri untuk menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghormati dan memuliakannya, karena mereka tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci perkara-perkara tersebut. Namun yang disyariatkan dan dituntut adalah al-qiyamu ilaih, bangkit berdiri untuk menyambutnya dan mengucapkan salam kepadanya. Jadi harus dibedakan antara al-qiyamu lahu dan al-qiyamu ilaihi. Al-qiyamu lahu yang dilarang adalah ada orang datang kemudian kita berdiri. Ketika sedang duduk, kita berdiri diam di tempat untuk menyambut kedatangannya, baru kita duduk setelah dia duduk. Ini namanya pengagungan yang dilarang, yang Allah ancam dengan neraka jahannam wal-iyadzubillah. Tetapi al-qiyamu ilaih, bangkit dan berdiri menyambut kedatangan orang, mengucapkan salam kepadanya, memeluknya, sesuatu yang disyariatkan dan disukai dalam Islam. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah setiap Fatimah datang, beliau langsung berdiri menyambutnya. Demikian sebaliknya, Rasulullah datang maka Fatimah berdiri menyambut kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang lain, ketika Sa'ad bin Ubadah atau Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, pimpinan kaum Ansar, beliau datang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para sahabat dari kalangan Ansar, "Qumu ila sayyidikum," bangkitlah kalian sambut pemimpin kalian, yaitu Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala an. Sebagaimana pula perbuatan Talhah radhiyallahu ta'ala an, yang beliau lakukan kepada sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam kurun 40 atau 50 hari lamanya, beliau dihajar, diboikot sampai turun ayat dari Allah tabaraka wa ta'ala yang menyebutkan tentang penerimaan taubat mereka. Maka ia pun datang ke masjid. Maka dengan serta-merta Talha radhiyallahu ta'ala anhu dengan bersegera agak berlari-lari kecil menyambut kedatangan saudaranya, senang dengannya dan memberikan kabar gembira kepadanya tentang taubat dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi dirinya. Ini semua perkara yang disyariatkan dalam Islam dan bukan termasuk dalam ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu li wa lakum ونفعني وإياكم مما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an, khutbah yang kedua ini saya tutup dengan salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pesan beliau. Kata beliau alaihi salatu wassalam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَبَبْتُمْ أَفْسُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman dengan iman yang sempurna sampai kalian saling mencintai di antara kalian. Maukah aku kabarkan kepada kalian, aku tunjukkan kepada kalian suatu perkara yang jika kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai? Tentu jawabannya pasti dari para sahabat ridwanullahi alaihi majma'in. Maka Rasulullah menyatakan, afsus salama bainakum, tebarkan salam di antara sesama kalian. Wallahu ta'ala a'lamis sawab. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan bimbingan kepada kita semuanya untuk menjadi ahlul Islam, ahlul istiqamah yang benar-benar tegak di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kita berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة